sana beribu rikut ras hatiku tutus sempat ku pertenahi anak berujabungku nunggu ni kena basa teku tutuse kamain main teridah ke tempat ate dula sempat berbiri ngamburu keni iluh badu galaku pengemis cinta tapi si jahat hadir.